telah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada pembahasan As-Sharif Al-Hadi Asyar, penghalang dari Al-Haq yang 11, yaitu Al-Hisbiyah. Qala rahimahullah wa qala waliduna al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah fil kitab al-ikhtilaf fil lafzi warad ala al-jahmiyah, apa dalam kitab, bukan itu talik yang pertama, kitabul ilmi, ini kitab yang ditulis oleh beliau sendiri, Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Di sini penulis menukilkan dari ucapan beliau dari kitabnya Kitabul Ilmi tentang seputar hizbiyah, yajibu ala talibil ilmi ayyatakhalla anit ta'ifiyah wal hizbiyah, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menghindar dari ta'ifiyah, kekelompokan, wal hizbiyah, dan golongan-golongan. Jadi seorang talib itu hendaknya yang dicari adalah al-haq, bukan ta'ifiyah, bukan kelompok dan golongan. Saya kelompok fulani, saya kelompok alani, tidak boleh. Karena seorang talib al-ilmi seperti namanya, pencari ilmu. Ya. Seorang penuntut ilmu. Sehingga yang dicari dan yang dituntut adalah ilmu, bukan hizbiyah. Bihaith yaqid al-wala'a wal-bara'a ala ta'ifah mu'ayyanah, di mana dia mengikatkan diri, wala' wal-bara'nya, loyalitas, kecintaan dan berlepas dirinya, ala ta'ifatin mu'ayyanah, kepada salah satu kelompok tertentu, au ala hizbin mu'ayyan, atau di atas golongan tertentu. Ini wajib untuk menghindar. Fahadha la syakka khilafu manhajis salaf. Yang demikian ini tidak ragu menyelisihi metode para salaf dalam beragama. Berpartai-partai, organisasi-organisasi. Wa salaf soleh laisu ahzaban. Adapun mereka, ya, para pendahulu kita yang soleh, mereka itu bukan golongan. Balhum hizbun wahid, tetapi mereka satu golongan. Yang bawu natah taqaulillahi azza wa jal, mereka terbentuk di bawah firman Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia, ini Allah yang telah menamakan kalian sebagai kaum muslimin semenjak dulu. Itulah para salaf kita. Naam, itulah para salaf kita. Baik. Fala hizbiyata wala ta'addud wala muwalah wala mu'adah illa ala hasabi ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Tidak boleh bergolong, tidak boleh berbilang, tidak boleh berloyalitas, tidak boleh memusuhi, kecuali atas dasar kitab dan sunnah. Kita cinta dengan seseorang, dasarnya Alkitab wa sunnah. Kita benci kepada seseorang, dasarnya kitab dan sunnah. Faminan nas matalan. Kata beliau, ada sebagian manusia sebagai contoh. mayyatahazzab li ta'ifatin muayyanah. Dia memasukkan dirinya kepada kelompok tertentu. Yukarriru manhajaha. Dia mengikuti metode-metode kelompok tadi. Wa yastadillu 'alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan 'alaihi. Kemudian dia mencari dalil untuk menguatkan prinsipnya dalam mengikuti salah satu kelompok, padahal dalil tadi secara hakikatnya adalah hujah bagi dia. Wa qad takunu dalilan lahu. Terkadang pula bisa menjadi dalil untuknya. Wa yuhamidunaha, dan dia berlindung diri di bawah dalil tadi. Wa yudhallilu man siwahu, kemudian dengan seenaknya dia menyalahkan orang lain yang tidak ikut kelompoknya. Ya, seperti yang ma'ruf, ayat yang sering dipakai oleh ya kaum takfiri. Ya, kalau di kita yang ma'ruf dengan LDII dan lain sebagainya. Mereka menggunakan ayat innamal musyrikuna najasun. Ayatnya betul. Ya, dan ayat ini mereka pakai untuk menyesatkan, untuk menganggap syiriknya orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka. Ini maksud beliau. Jadi terkadang kelompok-kelompok sesat tadi memakai ayat dalam rangka untuk menyesatkan orang yang tidak masuk pada kelompoknya. Hatta wa in kanu aqrabu ilal haqqi minha, sampai pun kepada kelompok ya yang mereka sesatkan itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran dari dia. Wa ya'khudhu bimabda'in, kemudian mereka berprinsip dengan prinsip man laisa ma'i fahuwa 'alayya. Barang siapa yang tidak mau bersamaku berarti dia musuhku. Ini prinsipnya kaum Hizbiyun. Menganggap kalau tidak bersamanya berarti musuh. Wa hadza mabda'un khabith, kata beliau. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat buruk. Dan ini rata-rata. Ketika kaum muslimin sudah difitnah dengan partai organisasi, dia akan punya prinsip ini secara tidak langsung tanpa mereka sadari. Kalau dia tidak mau ikut kelompokku berarti dia musuh. Wa hadza mabda' khabith, li'anna hunaka wasatan baina ayyakuna laka aw 'alaik. Karena di sana ada sisi tengah. Di antara ada orang yang bersamamu, ada pula ada orang yang menjadi musuhmu. Jadi orang yang tidak ikut kelompokmu itu sebagian mereka bersamamu, sebagian mereka adalah musuhmu. Dan ini, prinsip ini sudah menjadi penyakit kaum Hizbiyun. Penyakitnya siapa? Hizbi, Hizbiyah. Golongan-golongan, kelompok-kelompok. Sehingga wal'iyadu billah, anggota mereka yang bukan muslim akhirnya karena masuk kelompok mereka diberikan loyalitas. Diberikan apa? Wala. Dan kaum muslimin ya muhibbun li sunnah, cinta dengan sunnah, karena tidak ikut kelompok mereka maka diberikan apa? Al-bara, berlepas diri. Padahal partainya mengatasnamakan partai Islam, tetapi berlepas diri terhadap kaum muslimin dan berloyalitas kepada ya non muslim. Itu yang terjadi. Kenapa? Ini mabda'nya man laisa ma'i fahuwa 'alayya. Orang itu kalau enggak mau bersamaku berarti dia musuh. Ini mesti loh ini. Ya, penyakit yang menjangkiti hizbiyah. Orang itu kalau sudah bikin kelompok, ketika ada orang yang masuk berarti dia bersamaku, dia temanku. Orang enggak mau masuk berarti dia musuh. Ya. Ini peringatan bahayanya hizbiyah, kelompok-kelompok tadi. Wa idza kana 'alaika bil haqq. Falyakun 'alaika wa huwa fil haqiqah ma'ak. Dan jika terbukti orang yang tidak bersamamu tadi membawa kebenaran, maka hendaknya atau jadilah dia itu sebagai musuhmu. Karena prinsip tadi. Wa huwa fil haqiqah ma'ak, sementara secara hakikatnya dia bersamamu, tetapi karena tidak masuk golonganmu, dia jadi musuhmu. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Bagaimana caranya? Ya, sahabat pun mengatakan, kalau orang yang didzalimi, kami mampu ya Rasul untuk menolongnya, dia didzalimi. Tetapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasul melanjutkan, bahwasannya engkau menolong saudaramu yang sedang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya. Dicegah dia dari perbuatan zalimnya. Dicegah dia dari perbuatan apa? Zalimnya. Wa nasrul zalim antamna'ahu minadzulmi. Menolong orang yang zalim, engkau cegah dia dari kezaliman. Fala hizbiyah fil Islam. Tidak ada hizbiyah dalam Islam. Ya, kitab kita satu, sunnah kita satu, toladan kita satu, Tuhan kita satu. Maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Karena hizbiyah ini penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbiyah itu dengan apa yang mereka miliki sombong, cukup bangga. Saya mah partainya besar. Ya. Yang kafir masuk, yang muslim masuk, ini partai yang bagus, kata dia. Sebagian mereka, lah itu mah besar tapi apa? Campur baur, partai kami yang bagus. Ya, sebagian partai, ya sebagian organisasi tadi dengan apa yang mereka miliki farihun, berbangga diri. Waqad qala al-alamah Bakrun ibnu Abdullah Abu Zaid, Bakar bin Zaid, ini salah satu ulama yang mendapatkan kritikan. Kalau tidak salah kritikan yang ditujukan kepada beliau termasuk menolong Sayyid Qutb, salah satu dari pentolan yang punya pemahaman takfiri, ini Sayyid Qutb, dan banyak dinukil Sayyid Qutb ini, Hasan Al-Banna. Baik. Dan beliau hanya sekedar ini saja membela, tetapi para ulama di sini bersikap tegas. Ya, karena pembelaan terhadap ahlul batin ini akan menguatkan tokohnya dan kebatilannya. Dikhawatirkan kalau tidak diperingatkan maka akan diikuti oleh yang lain langkah yang dia lalui. Bakar bin Abi Zaid termasuk ulama alim yang produktif sekali dalam tulisan-tulisan. Ya. Tapi karena terpukau, tertipu dengan salah satu ahli bid'ah, ya Sayyid Qutb dan yang semisalnya, akhirnya para ulama memperingatkan beliau. Maka di sini sangat berbahayanya jika kita dalam dakwah ini ya berjalan sendiri. Naam. Kita khawatir kalau enggak terus mengkaitkan ya, diri kita dengan para ulama, bagaimana ya nasihat mereka akan tergelincir. Kalau seandainya alim semisal beliau yang memiliki kapasitas ilmu yang tidak diragukan oleh para ulama, ya bagaimana dengan kita? Jadi, maka di sini senantiasa kita ya nasihatkan terus, dan kita dinasihatkan juga oleh para asatidzah kita, guru-guru kita. Demikian juga kita nasihatkan kepada pengurus ya, untuk senantiasa koordinasi, ya, meminta bimbingan. Nah, tidak berjalan sendiri, tidak memutuskan keputusan sendiri. Baik. Wa fil hizbiyah ba'thun harbul kalimah. Dan di dalam hizbiyah itu sendiri ada ba'th, sebuah tendensi seperti itu, harbul kalimah, untuk menghancurkan sebuah kalimat. Binasbi awamil intisar, dengan menggunakan hal-hal yang bisa untuk menolong. Wa tarjih, dan untuk menguatkan, li usuli kulli hizbin, terhadap usul pokok-pokok setiap hizb. Wa raddi ma yukhalifuh, dan menolak yang menyelisihi dia. Jadi setiap hizbiyah, atau kalau mungkin dulu kita pernah masuk pada sebuah organisasi tertentu, yang organisasi tadi intinya adalah untuk memperoleh massa, ya, dia akan memiliki usul-usul yang dengannya untuk mengokohkan anggotanya di situ, baik dengan baiat-baiat, dengan janji-janji setia. Baiat itu seperti sumpah setia sama. Ya, sumpah setia itu ya baiat itu. Nah, ini mengerikan. Apa tujuannya? Untuk semakin mengokohkan pengikutnya dan semakin menganggap jelek orang yang di luar. Dan bahkan kalau mereka menggunakan kalimat agama, agama yang dimaksud ya kelompok itu. Ya. Jadi misalkan partai bermodalkan Islam atau berlambangkan Islam, ketika dia bicara agama, maksudnya agama partai itu. Ya, bukan agama Islam secara apa? Luas. Ya, dia punya kaedah-kaedah supaya pengikutnya tambah setia, punya kaedah-kaedah untuk membantah, ya, di luar mereka. Fa'abdul asabiyah fi siratihal ula. Yang pertama adalah mendatangkan sifat fanatik di dalam perjalanan yang pertama. Jadi prinsip pertama, ya, memasukkan fanatik golongan kepada pengikut. Ya, dikasih atribut. Jadi jangan salahkan, ya, jangan sampai salah paham, ya. Ketika mereka memberi kaos, ya, dengan atribut tertentu, misalkan partai fulani sekian dan sekian, apa tujuannya? Untuk menanamkan asabiyah kepada siapa? Anggotanya. Kemudian memiliki warna tertentu, kelompok kita warna keberuntungannya adalah sekian. Ditanamkan asabiyah pada apa? Kelompok. Demikian juga ditanamkan asabiyah kepada sosok. Sosok kita itu orang yang sekian, dia sekian, dia sekian, terus disebutkan kebaikannya. Ya. Tisbiyah. Kata beliau. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah abdul asabiyah fi siratihal ula. Menanamkan fanatikus, ya, fanatik golongan kepada anggotanya. Qauluna, apa di antaranya selain yang kita sampaikan tadi? Qauluna sawabun la yahtamilul khata. Keputusan kita ini benar, tidak memungkinkan salah. Wa qawlu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Adapun ucapan selain ucapan kelompok kita itu salah, tetapi mungkin benar. Perhatikan, ucapan kelompok kita benar, tidak mungkin salah. Tapi kalau ucapan kelompok fulani itu salah, tapi mungkin benar. Ya'til yaum fi maslahin akhor. Adapun sekarang mereka datang dari sampul yang lain. Fa khudh ma syi'ta minal wad'i fi istimalin nusus bilayyi anakiha andalalatiha ila tadlili biha ala waqi'il hizbi. Maka khud, ambillah apa yang kamu kehendaki dari penetapan sebuah peraturan dalam menggunakan nas. Jadi silahkan saja cari nas Al-Quran, hadis, kemudian pakai dengan meliukkan apanya, lehernya. Artinya apa? Hadis yang dipakai tadi dalam dengan tujuan untuk apa? Menguatkan peraturan-peraturan kelompok. Ya, pakai. Walaupun hadis tadi maknanya jauh, tarik supaya biar tepat, bisa sesuai dengan peraturan yang mereka bikin. Apalagi kalau ada hadis yang maknanya dekat sekali, akan mereka pakai. Biasanya hadis-hadis yang mereka pakai itu adalah hadis-hadis yang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, global. Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini, bisa dipahami ini, bisa dipahami ini. Demikian juga hadis yang mereka pakai pun demikian. Contoh dalam masalah bai'at, harus bai'at kepada kelompok, mereka pakai hadis. Ya. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah famata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati dan lehernya belum dibai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadisnya sahih. Ya, sahih hadisnya. Tetapi ya, kesahihan hadis ini dipakai oleh mereka untuk menguatkan syariat bai'at yang ada pada kelompok itu. Ya. Jadi diulur, ditarik, dibengkokkan sesuai dengan apa? Keinginan mereka. Sesuai dengan apa? Kehendak hizb tadi mau kemana? Itu kalau hizbnya apa? Islam. Dipakai pula tentang masalah Ansor wal Muhajirin. Dari kalangan sahabat Ansor, dari kalangan sahabat Muhajirin. Ketika mereka diperingatkan tentang masalah hizbiyah, mereka berargumen dengan ayat. Ya, bahwasannya di Mekah ya ada sahabat Ansor, partai Muhajirin. Di Madinah ada partai Ansor. As-sabiqunal awwaluna minal Muhajirin wal Ansor, kata mereka. Perhatikan, jauh sekali maknanya ini untuk dipakai sebagai dalil bolehnya berhizb-hizb, berkelompok-kelompok. Dari arah mana diambil dalil ini untuk menguatkan bolehnya kaum muslimin berkelompok, berhizb-hizb? Tidak ada sangkut pautnya untuk dipakai sebagai apa dalil bolehnya berhizb-hizb, kelompok-kelompok. Ya, jauh sekali ayat ini untuk dipakai, tetapi itulah mereka. Yang penting bisa. Sehingga ahlul ilmi dari kalangan orang-orang yang memahami perkara ini, mereka merasa geli dengan apa yang mereka pakai tadi. Ya. Tetapi bagi orang yang jahil dengan Islam, dia akan terbawa. Kenapa yang dibawa ayat ini? Ayat ini. Benar juga ya. Kalau dulu di Mekah ada sahabat Muhajirin, berarti ini partai Muhajirin. Ya. Kemudian apa? Di Madinah ada disebut dengan Ansor, berarti di Madinah dulu ada partai Ansor. Nah, itu gimana itu katanya? Itu ada Muhajirin, ada Ansor. Bagi orang yang berilmu, ya akan sangat mudah menjawabnya. Bahwasanya yang menamakan mereka Muhajirin itu siapa? Apakah mereka menamakan diri ya kemudian membuat partai Muhajirin dengan bendera aturan tertentu? Lah, yang menamakan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan Muhajir karena betul-betul hijrah ya dari negeri syirik menuju negeri apa? Muslim. Waktu itu. Nah, dan Ansor, orang-orang yang tinggal lebih dulu di Madinah, kenapa dikatakan Ansor? Karena betul-betul yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Betul-betul mereka mendahulukan sahabat Muhajirin dalam hal pemberian, walaupun hakikatnya mereka lebih butuh dari tamu-tamu yang datang tadi, yakni Muhajirin. Sehingga mereka dikatakan Ansor sesuai dengan namanya, betul-betul menolong. Ya, bahkan disebutkan dalam salah satu kisah, sahabat Ansor ini memberikan istrinya kepada sahabatnya dari kalangan Muhajirin. Saat itu dipersaudarakan oleh Rasul. Kamu saudaranya fulan, kamu saudaranya fulan. Kamu saling mewarisi fulan dengan fulan. Nah, saudaranya ini sebagian disebutkan dalam riwayat memberikan salah satu istrinya kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin. Sampai seperti itu sehingga mereka dikatakan siapa? Ansor, penolong. Maknanya sangat jauh. Ya, bahkan enggak ya nyinggol sedikit pun untuk dipakai sebagai hujah hizbiyah. Tapi ini kita dengar dari mereka. Ya. Ya aneh. Wa hakada min juhudi ta'yid wa tasyyidil adillah. Ya, seperti inilah kenyataan ada keseriusan mereka dalam menguatkan ya dan juga memoles dalil. Wal bahthu anis sunnah liwaqi'il hizbi wal jama'ati fi, dan mereka mencari pula dalil dari sunnah ya untuk apa? Untuk menguatkan kelompok dan jamaah mereka. Masyaallah. Warad 'alal mukhalif, dan membantah mukhalifnya, dibantah sama mereka. Fadin dinu hadzal hizbi wa tilkal jama'ah. Kata beliau, yang dimaksud kalimat agama, kalau mereka ngomong agama, ya maksudnya agama kelompok ini. Kelompok inilah agama. Ya, sampai-sampai kita harus berjuang, kita harus menegakkan syariat Islam. Maksudnya apa? Syariat kelompok ini yang ditegakkan. Agama kelompok ini yang diperjuangkan. Bukan Islam secara apa? Seluruhnya, secara utuh. Dan ini yang banyak tertipu. Ya, mereka mengadakan mungkin mabit, likok-likok, ya, tarbiyah-tarbiyah. Maksudnya apa? Supaya jadi kader kelompok ini, gitu loh. Bukan untuk kaum muslimin secara rata, enggak. Ya. Jadi kita harus ikhlas, kita harus berjuang penuh dengan apa? Kesemangatan, keikhlasan yang tinggi. Maksudnya apa? Ikhlas untuk harus hancur-hancuran dengan kelompok ini. Itu maksudnya. Tapi menggunakan kalimat yang cantik, apa? Agama. Ini demi agama kita, radikal. Ini demi perjuangan kita. Padahal maksudnya agama di sini apa ya? Kelompok. Perjuangan di sini kelompok. Jadi kalimat yang subhanallah, zuhrufal qawli hurura. Kalimat yang sangat indah, yang menipu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Karena hati biasanya itu akan ternyuh dengan kalimat. Dan itulah kerjaan mereka untuk apa? Membikin fanatik terhadap anggota-anggotanya. Sampai kisah pengakuan dari ya pengantin bom bunuh diri yang di Bekasi kemarin, ya, dari pengikut, salah satu pengikutnya Ansaruddaulah ISIS. Ansar itu penolong daulah, itu sebuah daulah khalifah, ya. Itu kenal dakwah itu bukan lewat kajian seperti kita, hanya karena dia punya Facebook, membaca status-status jihadi. Hidup mati atau mulia dengan jihad. Ini bagus, tetapi apa? Ternyata dipakai. Untuk apa? Untuk mereka. Apalagi daripada hidup penuh maksiat, mending mati syahid. Kalimat yang walaupun sekilas gak ada artinya, tapi bagi yang pas lagi pengen kebenaran, ini sangat menusuk, kalimat ini kena. Akhirnya dia terus membaca, membaca diantaranya apa kitab-kitab yang dia baca ini, kitabnya Oman apa Aman Abdurrahman, seorang takfiri, ya, akhirnya masuk, polos wanita ini. Ya, dulunya seorang TKI, polos, rusak hanya karena media. Jadi berpemahaman ISIS hanya karena lewat apa? Media. Rela mengorbankan hartanya. Rela mengorbankan apa? Nyawa. Coba kalau dia kenal sunnah dan dia sampai seperti itu, ya akan menjadi pejuang sunnah. Kalau seandainya dalam waktu sesingkat itu dia bisa menjadi seorang jihadis wanita, rela untuk mati. Ya. Nah, qadarullah, kesemangatan dia tidak diberikan taufik oleh Allah. Masuk dalam kelompok apa? Khawarij. Dan bahkan mereka enggak menyesal ditangkap. Ya, kenapa? Ini surga kalau mati. Sampai sejauh itu pemahaman mereka. Hanya ketika ditanya sudah berapa lama dia ngaji, belum lama, baru setahun. Dari mana? Lewat media, internet, Facebook. Apakah membaca artikel secara seluruh? Tidak, cuma membaca status. Ya, kita sering kalau buka blog, satu blognya Khawarij, statusnya ngeri. Wah, bikin baru baca status itu. Nah, hidup mulia atau mati syahid. Nah, orang kalau sudah baca status, terkadang dia terkecoh. Dia tidak tahu siapa yang nulis. Ya, tiba-tiba langsung buka, baca lagi, baca lagi. Kenapa? Pandangan pertama sudah menggoda. Status ini sudah bagus, dia anggap bagus. Wah, ini baru Islam yang bagus statusnya. Hidup mulia atau mati syahid. Ya, ish, ya, apa ish? Kariman aumut syahida. Ish kariman aumut syahida. Ish, ini hiduplah dengan mulia atau matilah dengan syahid. Baru setahun. Ya, dan dia tidak duduk seperti kita, ngaji taklim lah, hanya membaca. Ya, akhir menghubungi kontak-kontak person yang ada di blog atau teman-teman dia di Facebook tadi, jadilah dia takfir. Dasarnya sudah semangat, menggebu-gebu, salah. Ini yang kita khawatirkan. Ya, kita merasa betul-betul pengen berjuang untuk dakwah, tapi ternyata jalan kita terkadang tergelincir, tidak terasa. Nah, Wa hadha istikhdamun li kalimati dinil waqi. Ini adalah salah satu bentuk istikhdam yang memperbantukan kalimat din, ini kalimat agama, lil waqi, untuk apa? Waqi ini ya untuk kelompok mereka maksudnya. Li waqi li hizbi wa jama'ati, untuk kelompok dan juga jamaah mereka. Ya, Abu Bakar Al-Baghdadi ya, yang sudah menobatkan dirinya sebagai sang khalifah yang bisa betul-betul subhanallah menyihir pengikutnya, enggak di Indonesia, enggak di belahan-belahan bumi ini. Ya, bahkan salah satu ya, kelompok ISIS Ansarud Daulah yang dia mengakui khalifah dia tertinggi adalah Abu Bakar Al-Baghdadi, ketika ditanya apakah dia dibaiat, tidak, kami membaiat diri kami di dalam hati-hati kami untuk setia dengan Ansarud Daulah. Ya, enggak ada yang membaiat dia, tapi dia membaiatkan diri ya untuk kelompok sesat ini. Dan mereka enggak sama sekali ngeri ketika ditangkap. Enggak takut dengan kematian. Kenapa? Keyakinan yang mendalam bahwasanya mereka surga kalau mati. Ciri yang ada pada siapa? Orang Khawarij. Ciri-ciri yang ada pada orang Khawarij seperti zaman dulu. Salah satu kisah pada Khalifah Ali Ibn Abi Thalib menangkap salah satu Khawarij, gembong Khawarij, ahlul ibadah, ditangkap ya, diputus tangannya, dia tersenyum. Diputus tangannya yang lain, dia tersenyum. Dipotong, dia masih hidup. Dipotong kemudian kaki satu dan dua, tidak sama sekali merasakan rintihan, walaupun bagaimana sakitnya. Tetapi ketika lidahnya dipotong, apa? Baru dia menangis. Apa jawabannya? Kenapa menangis? Kata dia, karena satu di antara anggota tubuhku yang tersisa yang bisa aku pakai untuk zikir kepada Allah telah diambil. Menangisnya bukan karena sakit, tapi apa? Salah satu anggota tubuhnya yang dia pakai untuk ibadah diambil. Coba. Ini kisah ini kalau misalkan dipakai untuk memperkuat orang-orang Khawarij, kena ini. Ya, padahal dia disiksa. Siapa yang menyiksa? Khalifah. Ya. Tapi inilah orang Khawarij. Ini kalau kita tidak paham sejarahnya, kita akan menyalahkan yang ya, menyiksa orang ini, memotong orang Khawarij ini. Sampai ucapannya menggetarkan hati, apa? Menangis bukan karena sakitnya, apa? Ini lidah biasa saya pakai untuk zikir. Sekarang dipotong. Sebab itu aku nangis, meneteskan air mata. Kata Khawarij ini. Berarti ya. Ya, sampai sejauh itu, sedalam itu mereka di dalam berpegang teguh dengan apa? Kesesatan. Ya subhanallah. Yang seperti ini yang kadang-kadang dipakai oleh mereka untuk menyemangati kelompok-kelompok mereka. Ya. Baik. Wal haqqu sawi anna din lil waqi' al mauzun bi mizan syar'i. Adapun hak yang jelas itu adalah menggunakan agama itu untuk waqi' sebuah kelompok yang timbang dengan timbangan syariat. Ya, sehingga hizbun itu ada dua, hizbu syaitan, ala inna hizba syaitan, ala inna hizbullahi humul muflihun. Sesungguhnya tentara Allah, golongan Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Ada hizbu syaitan, ada hizbullah. Nah, ad-din itu dipakai untuk ini maksudnya. Tentara Allah, golongan Allah, yang mereka di dalam berkelompok itu di atas aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Yeah. Ahlu sunnah dikatakan hizbun, tapi hizbullah. Kenapa? Kitabnya Al-Quran. Ya, pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Imam mereka adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Memahami agama dengan pemahamannya para sahabat salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Ya, sehingga mereka dari sisi ini juga kelompok, tapi kelompok hak. Ya, tentara Allah, golongan Allah. Kalau seperti ini menggunakan kalimat agama untuk yang demikian, maka boleh ya, Alkitabi wa sunnah, dengan timbangan Al-Quran dan sunnah. Fayukir ruma yukir, kelompok itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Wa yunfa ma yunfa, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Al-Quran dan sunnah. La fi qalibil hisbi ma rusima lahu min hududin wa atrin ya'baha mizanu syar'i wa manhajun nubuwah. Bukan pada salah satu kelompok yang dibangun di atas aturan-aturan, dibangun di atas undang-undang, yang itu merupakan ya perkara yang menyelisih syariat dan syariat menolaknya. Dan bahkan metode Nabi ya menolaknya. Dan itu yang terjadi. Setiap kelompok itu pasti suka atau tidak, mau atau tidak mau, sadar atau tidak, pasti menyelisihi dinul Islam. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah suara terbanyak, pengikut terbanyak. Baik. Sehingga enggak mau fanatis, kata mereka, kalau kita mah kelompok Islam yang solidaritasnya tinggi, enggak mau fanatis ya. Apa? Sektarian. Enggak mau terlalu masuk ke dalam fanatikus agama. Siapa sih yang masuk kelompok kami, kami terima. Ya, itu kata mereka. Padahal dia menggunakan dasar apa? Embel-embel Islam. Ya, sehingga suatu aturan itu kalau tidak mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, itu apa ya, tanaqat, bertolak belakang. Ya, seperti di negara kita, sistemnya demokrasi tapi apa, mengajurkan untuk KB, itu kan bertolak belakang. Demokrasi itu kan pengen cari suara terbanyak. Kalau KB itu kan apa, membatasi apa, keturunan. Harusnya kalau sistemnya demokrasi itu tidak ada syariat KB harusnya. Aturan KB jangan. Kenapa? Semakin banyak kan semakin menang. Lah bagaimana negara asasnya demokrasi tetapi pakai KB? Artinya KB ini kan mengurangi keturunan. Padahal sistemnya mendapatkan suara terbanyak. Itulah aturan, kalau tidak diatur di atas ya kaidah syar'i, itu akan bertolak belakang. Demokrasi itu cari suara. Bahkan kalau bisa beli. Sementara dari sisi yang lain harus KB. Ya, dianjurkan untuk KB, dua anak cukup. Padahal kalau misalkan kita punya 10 anak, kan lumayan kalau milih RT. Dapat 10 suara. Belum nanti anak kita nikah dan dia punya 10 anak, 20 suara. Kalau anak kita 10, semuanya punya 10 anak, sudah berapa? 40 suara. Menang kita, gak usah bingung-bingung. Harusnya seperti itu, mereka mengkader. Ya, perempuan-perempuan yang subur, suruh banyak anak tiap tahun lahir, tiap tahun lahir, nanti milih. Harusnya kan gitu. Gak usah bingung pemilih lagi. Walamma dhahara amrul hizbiyah wal hizbiyin, ketika tampak perkaranya fanatik golongan dan hizbiyun. Kalau hizbiyah itu nama kelompok, ini kelompok. Kalau hizbiyun ini orang-orang yang berkelompok-kelompok. Hizbiyah itu partai, ini kelompoknya. Kalau hizbiyun itu orangnya. Walladzi talama sa'au fi kitmanihi amman la yaqbaluhu hatta la yufsidu tandimuhum. Ketika tampak perkaranya hizbiyah dan hizbiyun, dan talama sa'au, ketika mereka terus berusaha untuk menutupi dari orang yang tidak menerima. Jadi mereka tuh berusaha untuk menutupi sesuatu yang itu adalah kesalahan dari orang yang mau apa? Dari orang yang tidak menerimanya, supaya tidak rusak. Ya, program-programnya tadi enggak rusak. Jadi mereka berusaha untuk menutupi kejelekan-kejelekan supaya apa? Program-program yang ada dalam hizbiyah ini enggak rusak. Ya, yang ditampilkan yang baik-baik. Ini baksos, ini baksos, ini banjir, bawa bendera, ini gempa, bawa bendera, ini bawa bendera. Terus, jadi masyarakat tuh ngelihatnya yang bagus-bagus. Ya, yang sedangnya ditutupi. Ya, supaya enggak ketahuan. Kalau ketahuan bahwasanya misinya adalah untuk merebut kekuasaan, orang enggak akan mau. Sampai PKI, ya, PKI yang sekarang sudah mulai bangkit, itu yang ditampakkan solidaritas. Ya, baksos. Ya, bisa jadi nanti kalau sudah negara terus carut marut seperti ini, ada gempa nanti, ya relawannya semuanya pakai baju PKI, ya sehingga masyarakat, wah itu PKI bagus, masa PKI mau nolong, ya kalau PKI itu nggak mau nolong dia nakal, ini PKI berarti ini PKI bukan PKI zaman dulu, ini PKI baru bagus, berarti kan masyarakat yang awam bodoh, ya akan apa tertipu, dia menampakkan yang baik-baik, dia menutupi tandim yang jeleknya ini. Apa tujuannya? Kenapa ditutupi? Supaya tandim atau apa namanya pokok-pokok mereka yang akan mereka perjuangkan hanya diketahui oleh orang-orang khusus. Ya militan-militannya paham. Adapun yang belum betul-betul menjiwai belum dikasih. Jadi mereka ketika pengen memasukkan kejelekan hizbiyah, tujuan yang sebenarnya itu enggak setiap kita dikasih. Kalau saya dulu ikut ini enggak ada apa-apa, enggak dibayar. Saya dulu ikut LJII biasa aja, justru malah baik. Ya berarti antum ini belum anggota khususnya, belum pasusnya, masih umum. Ya. Bisa jadi. Dan itulah mereka. Tidak akan dibaiat-baiat seperti itu kecuali apa? Sudah betul-betul meyakini dan menjiwai seperti itu. Wa narahum ba'da dzalik yarfa'una li hizbiyatihim bidakwa anna man yuharib wa yunkir al-hizbiyah huwa fil haqiqatil amri mutahazib duna jamaah, sampai membalikkan perkataan. Maka kita melihat mereka setelah hal itu, ya, mereka menghiasi hizbiyahnya dengan seruan bahwasanya orang yang memerangi hizbiyah, mengingkari hizbiyah, terhakikatnya dia itulah mutahazib sendiri, dia itu enggak mau jamaah. Ya. Sehingga dikatakan ketika pengen menghancurkan dakwah salafiyah, itu kata mereka salafiyah ini jamaah takfir, mereka adalah kelompok, mereka itu orang-orang yang tidak mau jamaah, mereka pengen menghancurkan jamaah, menggunakan kalimat jamaah padahal inginnya adalah kelompok mereka sendiri. Dakwah sunnah dikatakan dakwah apa? Thayyib takfiri. Ya, dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri ya dikatakan sebagai Wahhabiyah, kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Jadi pengingkar-pengingkar kebatilan itu akan mereka rubah opini sebagai apa? Mereka ya, ini batil dan mereka hak. Dirubah yang tadinya terzalimi menjadi orang yang zalim dan mereka terzalimi. Ya, jadi mereka sudah merubah opini bahwasanya dakwah salafiyah ini dakwah yang menzalimi dan mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Padahal terbalik, mereka lah yang menzalimi agama. Ya. Tapi karena mereka itulah para pemikir bagaimana supaya terbalik keadaannya, ya umat manusia khususnya orang-orang yang jahil bisa memandang terbalik, ya kalau tadi kepalanya di atas, mandang antum masih dalam keadaan posisi bagus, nah sekarang dibalik, ya. Kepala dia yang di bawah padahal bukan kita yang terbalik, mereka sudah dibalik, ya sehingga mandang kita apa terbalik, padahal akhirnya mereka yang terbalik. Ya, sehingga dakwah hak dikatakan dakwah batil, dakwah pemersatu umat dikatakan dakwah pemecah belah umat. Kapan? Ketika pengen menyingkap, ya, ketika pengen menjelaskan kejelekan-kejelekan hizbiyah-hizbiyah tadi. Ya, serta merta mereka nuduh kita sebagai apa? Pemecah belah umat, ya, menuduh kita sebagai dakwah pemecah apa? Persatuan dan kesatuan umat. Ila akhirih. Dakwah kepada takfir, dakwah kepada ya sekian dan sekian. Itu mereka. Wala syak anna hadhil tifaf mafdhuh wa takhayulun maksyuf. Tapi enggak diragukan lagi perkara yang terlipat ini sudah terbuka. Ya, takhayul maksyuf, ya, tipu daya ini sudah terbuka. Fa aina man istama 'alal haqq min ghairi tawatu. Maka mana orang yang berkumpul di atas hak, ya min ghairi tawatu, tanpa ada apa kesepakatan. Jadi orang yang mengikuti al-haq itu terkadang tidak ada kesepakatan dulunya. Ayo kita sama-sama masuk golongan ini, tidak ada. Karena mereka sama-sama mengikuti Quran dan Sunnah, akhirnya mereka bertemu. Ya, kenapa? Seruan mereka adalah mencari al-haq, sehingga terkadang mereka terkumpul bukan apa atas ajakan person-person, tapi ajakan apa? Quran dan sunnah. Wa innama tiba'anil kitabi wa sunnah, mereka berkumpul karena sunnah, mereka berpisah juga karena sunnah. Kama hiya tariqatu ahli sunnah qatibah, sebagaimana hal ini adalah jalannya mereka ahli sunnah secara keseluruhan. Fi masyariqil ardi wa magharibiha, ya, baik yang di ujung timur maupun yang ujung barat. Man ula'ik alladina ansha'u hizban, siapa di antara mereka yang membuat hizb, golongan, partai, kelompok. Wa nasabu li anfusihim amira, dan kemudian menetapkan dirinya sebagai amir, akulah khalifah. Tidak ada, ya. Dan bahkan alim sekelas Bukhari, sekelas Muslim, ya. Kemudian yang berikutnya Ibnu Majah, Daruqutni, ya, Tirmidzi, mereka enggak menetapkan akulah imam, ikutilah aku. Tidak. Adapun selain mereka dari kelompok-kelompok batil yang kapasitas ilmunya jauh di bawah, ya, a'imah tadi, yang bisanya hanya berbicara, bisanya hanyalah berpolitik, ya, mereka menansapkan dirinya dengan serta-merta sebagai sang khalifah. Osama bin Laden, ya, sebelumnya, kemudian siapa lagi, ya, Bukhara al-Baghdadi dengan ISIS-nya. Siapa mereka? Mereka bukan alim, mereka bukan ulama. Wah, tapi kan ini tahu kenyataan ini, pejuang-pejuang hebat, hebat dari mana? Siapa yang menilai mereka hebat? Ya, kalau sekedar ya nekat, semuanya bisa. Jadi bukan berarti orang yang aktif, ya, itu pintar. Bukan orang yang suka nulis itu mumpuni ilmunya. Baik. Wa talabulahul bai'ah, kemudian meminta untuk membaiatnya. Awil ahad, atau dengan ahad. Ya, sekarang kalimat bai'ah karena sudah trauma masyarakat diganti dengan ahad. Ya, sumpah setia atau janji setia dengan ahad. Apa kemarin dinukilkan di Selipi Ustaz Muhammad seperti apa yang menggunakan kalimat bai'ah menjadi ahad, ini seperti Hasmi, ya Pak, ya. Pecahan-pecahannya Sururi. Muhammad bin Surur. Ya, supaya lebih apa namanya? Lebih mutajaddah, terbaharui. Ya. Wah, ini bukan bai'ah kami, ini ahad saja. Padahal sama intinya, sumpah setia. Ya, itulah mereka. Sampul ini ketahuan, ganti sampul baru. Sampul itu ketahuan, ganti sampul baru. Isinya sama. Baik, wal wala'u wa sama' wa ta'ah, harus berwala, loyalitas kepada kelompok, harus mendengar dan taat kepada kelompok. Wal tazamu usulal hizbi, dan juga menetapi pokok-pokok kelompok. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus berjuang. Kalau engkau tidak bisa ke Suriah bergabung dengan, ya, sang khalifah, maka engkau bisa berbuat amal di negeri kamu sendiri-sendiri. Ya, maksudnya amal di sini amal kekacauan, merusak keamanan. Ya, itulah. Ya, seperti bom pengantin tadi, apakah dia itu punya basic agama? Tidak ada, awam blejet TKI. Ya. Awam kok. Ini betul-betul orang bodoh murni. Tidak tahu seluk-beluk agama, tidak tahu masalah agama. Ya, tiba-tiba suruh jihad, ya, kemudian surga. Baik. Beda dengan orang yang punya agama, dia menuntut ilmu, dia akan tahu mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Coba tanya sama dia, ya, siapa di antara kalangan kaum muslimin yang boleh untuk ditumpahkan darahnya? Siapa di kalangan orang kafir yang boleh untuk ditumpahkan darahnya? Tidak akan bisa menjawab. Ya. Tahunya ya kita harus jihad, harus ngebom, harus menghancurkan, harus sekian dan sekian. Padahal yang dia bunuh kaum muslimin. Bunuh satu muslim itu sama saja membunuh semua muslim. Dosanya dia yang nanggung. Ya, otaknya sudah dimanipulasi dengan keyakinan sesat. Ya, dicuci otak. Walau kanat mukhalifatan lil kitabi wa sunnah, walaupun semuanya itu harus menyelisih Al-Quran dan sunnah. Tapi terkadang mereka tidak sadar. Wasaru yuwaluna wa yu'adun, jadilah mereka cinta membenci alal hizbi, hanya dasar kelompok. Sehingga dia mengatakan perintah tertinggi itu adalah khalifah yang mulia kami. Siapa? Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Baik. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wal maqsud huna anna hadhihi al-ummah walillahil hamdu lam yazal fiha man yatafattan lima fi kalami ahlil batil min al-batil wa yaruddu. Kata beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dari umat ini walhamdulillah ada orang-orang yang jeli, ya, dari ucapan-ucapan ahlul batil, dari kebatilannya, dan menolaknya, membantah, ya, seperti kalimat-kalimat yang masya Allah indah didengar. Nata'awanu ala ma tafaqna wa naqadiru ba'duna ba'du ala ma ikhtalafna. Ya, kita saling memahami, saling bekerjasama pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur satu dengan yang lainnya pada perkara-perkara yang kita berselisih. Kalimat indah, kan? Oh, indah sekali ini. Kalau kita tidak paham tujuannya kemana, ya, kita akan menyalahkan. Ini kalimat bagus dibantah. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Berarti kan? Kita kan kayak gitu kadang. Apa sih maunya ulama? Ini kan bagus ini. Bekerja sama pada yang disepakati, saling memberi uzur pada yang diperselisihkan. Ini kan bagus. Mereka tuh memang orang-orang iri itu. Berarti kan? Sepintas, ya, orang yang tidak paham tujuan kalimat ini akan mengatakan orang yang membantahnya itu orang yang hasadlah, irilah, sekianlah, ya. Maka di sini dirinci oleh para ulama jika maksudnya adalah hanya perkara-perkara dunia, ya, bukan masalah prinsip, bukan masalah yang hubungannya dengan akidah, ya, hal-hal yang sifatnya perselisihannya itu perselisihan yang sifatnya wajar, diperbolehkan, maka silakan. Tetapi kalimat ini dipakai kepada hal-hal yang membahayakan akidah. Ya. Jadi Syiah masuk, Khawarij masuk, Kuburiyun masuk. Pokoknya kalau kita berselisih udzurlah, kita bekerja sama saja sudah. Kita sepakat apa, ayo kita bareng-bareng tanpa ada ingkarul mungkar. Yang Syiah biarkan Syiah, nak tadir ba'duna ba'dho, kita saling udzur. Yang mau Khawarij biarkanlah kita udzur, yang mau Kuburun biarlah, kita enggak usah memperbaiki kesalahan dia, udzur saja sudah. Ya, kita sekarang mau ini cari khalifah, ayo kita bareng-bareng cari khalifah. Jadi ucapan ini dibawa untuk ini, ya, kesesatan ini. Ya. Ini yang suka dipakai kalimat-kalimat emas yang bisa menipu. Dan ini semua alhamdulillah disingkap oleh para ulama. Wa qad ra'ayna man yunkir anna tandimahu lahu imamun wa amirun wa bai'atun wa 'ahdun wa yansibu man qala dalika ila firyah wal buhtan falamma ikhtalafa ma qawmihi akhada yu'iruhum bidzalik. Ya, maka kita saksikan orang yang mengingkari tandim, ya, aturan-aturan kelompok. Ya, lahu imam tandimuhu, yang punya imam, yang punya pemimpin, bai'ahnya, ahadnya. Jadi ketika kita pengen menyingkap, ini partai ini kesalahannya di sini, ya, dia memiliki aturan yang menyelisih Al-Quran, ini dalilnya sekian. Aturan yang lain dia salahnya di sini, ini sekian. Ya, aturan-aturannya itu undang ADRT-nya itu semuanya rusak. Ya, ketika ada orang yang menyingkap kejelekan mereka, ya, apa? Maka serta-merta mereka menuduh orang yang berusaha untuk memperbaiki mereka dengan, wah, itu dusta, itu mah iri dengan kelompok kita sudah besar, dia mah baru kemarin sore pengen menghancurkan kita, dia itu dusta, dia itu tidak punya bukti, ya, dia itu sekian dan sekian. Falam akhtalafa ma'a qaumihi, ketika mereka berselisih dengan, ya, apa, kaumnya sendiri, anggota sendiri, mungkin akhada yu'iruhum bidzalik, mulai satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Itulah, ya, hakikat dari apa hizbiyah. Jadi di antara penghalang kebenaran, ya, seseorang tidak mau tunduk kepada agama. Kenapa? Karena terikat dengan hizbiyah. Waduh, saya sudah masuk ke partai ini, kalau saya harus ikut sunnah nanti saya, wah, berbeda dengan pendirian partai ini, seakan-akan partai organisasi itu lebih kokoh. Anggapan mereka yang sudah betul-betul memasuki, ya, relung hatinya, partai itulah agama. Baik. Alhamdulillah kita selesai dari penghalang yang ke-11, dari penghalang kebenaran, yaitu apa? Al-Hizbiyah. Maka bagaimana caranya? Hindari Hizbiyah-Hizbiyah. Tidak usah kita masuk kelompok-kelompok. Ya, Salafi kan kelompok. Salafi itu bukan kelompok. Dimanapun kita berada, ya, walaupun kita di kutub utara, yang satunya di kutub selatan, kalau semuanya mengamalkan sunnah, mereka adalah salafi. Mereka adalah ahlu sunnah. Ya. Baik. Walhamdulillah. Wallahu ta'ala al-mustawab. Naktafi ilahina. Subhanakallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum.